بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله كمسلمين، رحمني ورحمكم الله. الوجه الرابع عشر، sisi yang ke-14 dari perkara-perkara yang membuktikan bahwa di dalam kitab-kitab terdahulu, dalam kitab Taurat dan Injil, sudah ada isyarat-isyarat tentang akan datangnya seorang nabi yang terakhir. Dan itu sebagian besarnya sangat jelas, enggak bisa dibantah. Sebagian yang lainnya dalam keadaan mereka tafsirkan kepada makna lain, padahal jelas maknanya kepada apa yang akan datang dari seorang nabi sallallahu alaihi wa ana alihi wasallam. Yang ke-14 adalah qauluhu fi nubuwah. Sisi ke-14 adalah ucapannya tentang kenabian. Ini ucapan dalam kitab mereka yang di atas namakan Nabi Isa alaihi salam, disebutkan tentang masalah kenabian. Isya'ya, kenabian Isya'ya. Anahu qala an Makkah. Bahwasanya dia pernah berkata tentang Makkah. Dan mereka tahu Makkah dengan nama pegunungan Faran. Disebutkan di sana oleh nabi mereka, irfa'i ila ma hawlaki basaraki fasatabhajina wa tafrahin min ajli anna Allah ta'ala yusayyiru ilayka dakhairul bahri. Dakhairul bahri, angkatlah atau naiklah ke apa yang ada di sekitarmu dan angkat pandanganmu, niscaya engkau akan melihat satu yang mengagumkan dan menggembirakan, karena Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan datang kepadamu semua perbendaharaan lautan. Ini berbicara kepada Mekah. Wahai Mekah, angkatlah pandanganmu niscaya akan gembira dan melihat sesuatu yang menakjubkan. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untukmu, kepadamu semua perbendaharaan lautan. Wa tahujju ilaiki asakirul umam. Dan niscaya akan berdatangan rombongan-rombongan, pasukan-pasukan umat datang kepadamu, kepada Mekah. Padahal Mekah waktu itu dalam keadaan tandus. Tidak ada apapun, enggak ada kehidupan. Mekah yang ghairi di zar'in inda baitikal muharram. Tetapi dikatakan oleh Nabi tersebut bahwasanya akan berdatangan sekian banyak pasukan, sekian banyak manusia ke tempatmu. Hatta ta'umma bika qatral ibil al-bu'abbalah. Hingga merata nanti di tempatmu rombongan unta-unta al-mu'abbalah. Mu'abbalah artinya yang sudah dijinakkan, yang sudah ditunggangi atau sudah dijinakkan. Wa tadhiqu arduk al-muqattirat allati tajtami ilaik. Akan sempit tanahmu nanti oleh sekian banyak muqattirat allati tajtami ilaik. Qatr maknanya daerah-daerah, kumpulan-kumpulan manusia yang di sekitarmu akan sesak nanti tempatmu. Dan itu sudah terjadi hari ini. Mekah begitu padatnya dengan perumahan dan manusia. Watusaqu ilaiki kaba'isu Madyan. Niscaya akan digiring ke tempatmu kambing-kambing dari sekian negeri. Ya'tika ahlus Saba. Akan datang kepadamu ahlus Saba. Wa ya'tiki ahlus Saba. Watasiru ilaiki aghnamu Faran. Akan datang kepadamu penduduk negeri Saba di Yaman. Watasiru ilaiki, dan akan datang kepadamu agnamu Faran, kambing-kambing dari pegunungan Faran yang ada di sekitar Mekah. Watakdimuki rijaluna bawat, dan akan melayani engkau wahai Mekah rijaluna bawat. Rijaluna bawat yuridu sadanatil Ka'bah. Yang disebut adalah sadanah, juru kunci yang ada di Ka'bah. Siapa juru kunci yang mengurusi Ka'bah? Hum auladu Nabtin ibni Ismail. Mereka adalah anak-anaknya Nabt, anaknya Ismail. Oleh karena itulah disebut dengan jamaknya Nabawat, turunan Nabt. Wataqdimu karijalu nabawat, akan melayani engkau orang-orang dari turunan Nabat ibni Ismail. Qalu fahadihi sifat kulluha hasalat li Makkah. Berita itu semua terjadi dan benar-benar terjadi di Mekkah. Fa innaha humilat ilaiha dakhairul bahr. Sesungguhnya dibawa ke Mekah semua perbendaharaan-perbendaharaan lautan yang terkumpul di Syam dan terkumpul di Persia, yang terkumpul di kerajaan Muqawqis Mesir, yang terkumpul di kerajaan Habasyah, yang terkumpul di sekian, menjadi pampasan-pampasan perang kaum muslimin dan dibawa ke Mekah. Wa haja ilaiha asakirul umam, dan didatangi. Haj adalah mendatangi dengan sengaja, itu haj secara lugah. Al-haj maknanya qasd. Akan datang menuju ke tempatmu dengan sengaja. Asakirul umam. Dan terbukti setiap tahunnya manusia jutaan datang ke Mekah untuk haji. Wasiqa ilaiha agnamu Faran, dan akan digiring kepadanya kambing-kambing dari pegunungan Faran. hadaya wa adahi wa qarabin. Apa itu maknanya kambing-kambing yang digiring ke Mekah? Sebagai hadaya, jamak dari hadyu. Hadyu adalah kambing yang disembelih untuk ibadah haji. Wa adahi atau hewan-hewan kurban. Ketika mereka menyembelihnya di hari raya Idul Adha. Wa qarabin juga jamak kurban. Itu dibawa ke Mekah dan tidak sah kalau disembelih di luar daerah haram. Enggak sah kalau disembelih di luar daerah haram. Wa baqatil ardu an qataratil ibil al mu'abbalah al hamilah lin nasi wa azwadihim. Dok, baqatil ard, sempitnya bumi Mekah dari qatarat. Qatarat adalah kumpulan-kumpulan al-ibil, unta. Al-mu'abbalah, yang sudah dijinakkan, sudah dijadikan tunggangan. Itu mu'abbalah. Kalau yang diternak untuk dimakan, tidak dikatakan mu'abbalah. Kalau mu'abbalah, berarti ada tunggangannya, ada barangnya, ada sekian perkara yang taruh di atasnya, ada pelananya. Alhamilah linnas, yang berarti membawa manusia. Wa azwadihim, dan membawa zad. Perbekalan-perbekalan di atasnya. Wa ataha ahlus sabak, dan akan datang ke sana ahlus sabak. Wahum ahlu mak, ahlul Yaman. Penduduk Sabak adalah penduduk Yaman. Ikhwan ibn a'azakumullah, apakah ini tidak cukup sebagai bukti bahwa nabi-nabi kalian membicarakan Mekah, dan Mekah menjadi padat, menjadi ramai, menjadi seperti sekarang ini, seperti digambarkan oleh nabi mereka ini? Karena apa? Karena kenabian yang ada di Mekah, yaitu kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seakan-akan mereka berkata, tenanglah wahai Mekah, nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengutus rasul di tempatmu, yang kemudian engkau akan didatangi oleh manusia dari seluruh penjuru dunia. Akan dikirimkan kepadamu segala macam perbendaharaan. Dan niscaya akan digiring kepadamu kambing-kambing kurban, hewan-hewan kurban ke Mekah. Dan akan ramai, sempit Mekah dengan banyaknya jumlah manusia yang datang dan jumlah manusia yang tinggal, dan unta-unta yang mu'abbalah yang sudah dijinakkan dan menjadi kendaraan. Al-Wajhul Khamis Ashar, itu sisi ke-14, sudah terlihat arahnya, masya Allah. Yang ke-15, qawlu Isya'ya fi Mekkah aydan. Masih ucapan Isya'ya, salah seorang nabi mereka. Wa qad aqsamtu bi nafsi ka qasami ayyama Nuh. Aku bersumpah, aku sendiri bersumpah seperti sumpahku di hari-hari Nuh. Anni ughriqal arda bit-tufana, anni la uskhit 'alayka wa la arfuduka, wa anna al-jibala tazul, wa anna at-tila' tanhat, wa rahmati 'alayka la tazul. Isya'ya 54, 9-10. Ucapan dalam Isya'ya tentang Mekah juga disebutkan di sana, aku bersumpah dengan diriku seperti sumpahku di hari-hari Nabi Nuh alaihissalam. Apa itu? Inni ughriqul arda bit-tufan. Sungguh aku akan tenggelamkan bumi dengan badai. Ikhwan ibn a'azakumullah, aku bersumpah sekarang dengan sumpah yang mirip seperti itu. Anni la uskhit. Di dalam footnote disebutkan bahwa di dalam beberapa manuskrip disebutkan lamnya tidak panjang tapi pendek. Sehingga maknanya adalah sungguh aku marah. Kalau la dipanjangkan, maknanya aku tidak marah. Yang lebih tepat, wallahu alam, adalah yang kedua. Inni la uskhit, aku sungguh marah. Alaika wala arfudu. Wa annal jibala tazulu wa annat tila'a tanhab. Tetapi rahmati alaika la tazul. Aku murka atasmu, tetapi aku tidak menolakmu. Masih tentang Mekah. Wa annal jibala tazul. Gunung-gunung itu akan lenyap, tenggelam. Wa annat tila' tanhab. Berbagai macam bangunan besar itu namanya tila', olah benteng-benteng, akan hancur. Gunung-gunung akan lenyap, benteng-benteng akan hancur. Wa rahmati alaiki la tazul, tetapi rahmatku terhadapmu wahai Mekah tidak akan hilang. Apa maknanya? Akan terus rahmat Allah kepada Mekah. Dan nanti Allah akan berikan pada saatnya kemakmuran pada Mekah sesuai dengan doanya Ibrahim alaihissalam. Lihat ikhwan fillah na'azakumullah. Thumma qala, kemudian berkata lagi masih dalam Isaya, ya miskinah, ya mutahidah, ha anada banin bil jassi hijarataki. Wahai miskinah, wahai yang perlu dikasihani. Tadi sebutkan dalam potongan pertama, rahmat Allah terhadap Mekah tidak akan hilang. Walaupun Allah murka kepada musyrikin jahiliyah, walaupun Allah murka pada mereka-mereka yang melakukan kesyirikan-kesyirikan di Mekah, tapi rahmat Allah kepada Mekah tidak hilang. Yang berikutnya, wahai miskinah, wahai Mekah yang perlu dikasihani, ya mutahidah, wahai yang tertindas, ha anada, inilah aku. Banin bil jassi, aku akan membangun bil jassi dengan sesuatu yang indah, dengan sesuatu yang bagus. Hijarataki, batu-batumu. Jadi ketika terkena banjir, karena Allah SWT ingin menimpakan adab kepada musyrikin, itu rusak. Ka'bah. Bahkan batunya berpindah. Hajar Aswadnya. Sampai ke bawah banjir. Tetapi Allah mengatakan, sebagaimana disebut oleh mereka ini, ha anada banin bil jass. Inilah aku akan bangun kembali batu-batumu dengan indah. Muzayyinuki bil jawahir, kami akan hiasi engkau dengan permata. Wa mukallil bil lu'lu' saqfaka, aku akan hiasi dengan mutiara-mutiara atap-atapmu. Wa bizabarzad abwabaki, dengan zabarzad pintu-pintumu. Watab'adina minadzulmi fala takhafi, dan akan dijauhkan dari kezaliman, jangan takut. Wala takhafi, jangan takut. Wa minadza'fi fala tad'afi, dan dari kelemahan janganlah engkau lemah. Wa kullu silahin yasna'uhu sani' fala ya'mal fik, semua senjata yang dibuat oleh manusia tidak akan bekerja kepadamu. Senjata apapun yang dibuat oleh manusia, sehebat apapun senjata yang dibikin oleh sani', fala ya'mal fik, enggak akan bisa bekerja pada engkau wahai Mekah, wahai Ka'bah. Wa kullu lisanin wa lughatin taqumu ma'ak bil khusumati talfahina ma'aha. Setiap lidah, setiap ucapan, setiap bahasa yang tegak bersamamu dengan pertikaian, yakni yang menentangmu dan bertikai denganmu, talfahina ma'aha, akan terhempas bersamanya. Artinya tidak akan mampu menjatuhkan kemuliaan Mekah dan Ka'bah. Kawan dan lawan tidak bisa menjatuhkan. Senjata tidak bisa menghancurkan. Mulut tidak bisa menjatuhkan. Wa yusammika Allahu isman jadidan, dan Allah akan menamakan engkau dengan nama baru. Yuridu annahu sammaha al-Masjidil Haram. Yang dimaksud adalah bahwa Allah akan menamakannya dengan Masjidil Haram. Faqumi fa asyriqi fa innahu qad dana nuruki. Bangkitlah. Terbitlah. Karena sesungguhnya telah dekat cahayamu. Wa waqarullahi alaik, dan ketentraman Allah atasmu. Unzuri bi'ainaiki haulaki, lihatlah dengan kedua matamu ke sekitarmu. Fa innahum mujtami'una yatunaka binurik wa banat banuki wa banatuki. Sesungguhnya mereka akan berkumpul, akan mendatangi engkau, anak-anakmu dan anak-anak perempuanmu. Adwan fahina idin tashriqina watazharin, maka ketika itu akan bersinar terang. Tuzhir juga maknanya akan semakin terkenal, semakin jelas. Wa yakhafu aduwuk, dan niscaya akan takut musuhmu. Wal yattasi qalbuk, hendaklah luas hatimu. Wa kullu ghanami qaidar tajtami' ilaiki. Semua kambing-kambing qaidar akan berkumpul kepadamu. Wasadat nabawat yakhdimunak, dan sayyid-sayyid dan tokoh-tokoh turunan Nabat ibni Ismail akan melayanimu. Ini turunan Nabat. Dan turunan Ismail adalah orang-orang Arab. Wa nabawat kama qulna hum awladu Nabat. Nabawat sebagaimana sudah kita katakan adalah anaknya Nabat, anaknya Ismail. Sedangkan Qaidar adalah kakeknya Nabi SAW. Dan itu adalah saudara Nabat ibni Ismail. Khan ibn a'azakumullah, disebut Nabat anak Ismail. Disebut pula Qaidar yang termasuk saudaranya Nabat yang merupakan kakek-kakeknya Rasulullah SAW. Apakah enggak ada isyarat kepada akan datangnya seorang Nabi di Mekah, sehingga Mekah makmur kembali dengan barakah dari Allah SWT, dimuliakan oleh kawan dan lawan di seluruh dunia. Mereka tidak bisa menandingi dengan apapun. Orang-orang kafir ingin membuat sebuah acara yang besar dalam agamanya, yang didatangi oleh orang seluruh dunia, ingin menandingi haji. Tidak berhasil. Ahlul bid'ah juga ingin membuat seperti haji di kuburan Hussein di Iran. Dari tempat lainnya, karena kuburan Husain ada beberapa. Dibikin acara seperti haji, ada tawafnya, ada sa'inya, ada segala macam. Ya tetap saja tidak bisa menandingi Mekah dan hajinya manusia ke Baitillahil Haram. Artinya apa yang dikhabarkan ini terwujud dengan sebab. Dengan apa sebabnya? Dengan sebab nubuwatu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Thumma qala, kemudian di dalam Isya'ya dikatakan, wa taftah abwabaka al-layla wa an-nahara wa la tughlaq. Dan pintu-pintumu selalu terbuka di siang dan malam, tidak pernah tertutup. Wa yattakhidunaka qiblah, dan akan dijadikan engkau sebagai kiblat. Oleh siapa? Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan menakdirkan diutusnya seorang Rasul yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Kemudian disyariatkan diperintahkan untuk salat menghadap ke Ka'bah. Yang tadinya menghadap ke Baitul Maqdis, Allah perintahkan fawallu wujuhakum syatral masjidil haram. Hadapkan wajah-wajah kalian ke arah Masjidil Haram. Maka itulah Allah jadikan Mekah sebagai kiblat. Wa yattakhidunaki kiblatan, dan mereka akan menjadikan engkau sebagai kiblat. Watud'aini ba'da dhalika madinatur rabbi, dan akan diseru, akan dijuluki engkau nanti dengan julukan Madinatur Rabb, kotanya Allah subhanahu wa ta'ala, kota suci Mekah. Awal wajus sadis ashar, sisi yang ke-16. Qawlu aydan fi Mekah, masih ucapan tentang Mekah. Sarri wahtazzi ayyatuhal aqir allati lam talid wantiqi bittasbih wafrahi walam tahbali fa inna ahlaki yakununa akthar min ahli. Perhatikan kalimat ini. Bergembiralah dan bersoraklah. Gembira sambil apa, badannya bergerak begitu. Itu namanya ihtazzi. Berbanggalah, sudah kita terjemahkan berbanggalah saja ya. Sarri wahtazzi, gembiralah dan berbanggalah, wahai yang tidak memiliki anak. Akhir adalah yang tidak memiliki anak. Allah tilam talid. Wantiqi bit tasbih, dan ucapkanlah tasbih. Subhanallah. Wafrahi, dan berbahagialah. Walam tahbali, walaupun engkau belum hamil. Fa inna ahlaki yakununa akthar min ahli, karena sesungguhnya keluargamu lebih banyak daripada keluargaku. Akhwani fid din azakumullah. Ya'ni bi ahlihi Baitul Maqdis, seakan-akan membandingkan antara Mekah dengan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis melahirkan banyak anbiya. Iya, Pak, ya. Sekian banyak nabi di Syam. Terakhir, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Atau bukan terakhir. Masih ada lagi setelah itu. Ismail yang terakhir. Ismail dibawa oleh Ibrahim dari Syam ke Mekah. Tayib. Sehingga bahasanya, wahai Mekah, bergembiralah dan berbanggalah, walaupun engkau belum melahirkan seorang nabi pun. Ini di Mekah, belum lahir seorang nabi pun. Dan ucapkan tasbih. Dan berbahagialah walaupun engkau belum hamil atau belum mau melahirkan. Karena nanti pendudukmu, pengikutmu nanti di sana justru akan lebih banyak daripada pendudukku. Ya, ini seakan-akan memperbandingkan dengan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis yang banyak anbiya dilahir di sana, tetapi toh penduduknya sedikit. Ini pengikut-pengikutnya dari kaum muslimin di sana sedikit ketika itu. Wa ya'ni bil akhir Mekah, yang dimaksud dengan akhir, akhir itu tidak beranak, adalah Mekah. Li'annaha lam talid qabla Muhammadan nabiyyan, karena sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW tidak pernah dilahirkan seorang nabi pun. Maka dikatakan akhir. Wa la yajuzu an yurid bil akhir Baitul Maqdis, tidak bisa dikatakan yang akhir itu Baitul Maqdis, karena Baitul Maqdis adalah Baitul Anbiya, tempatnya para nabi. Wa ma'danil wahyi, Baitul Maqdis adalah tempat tersimpannya sekian banyak wahyu. Wa qad walada anbiya katsiran, telah banyak dilahirkan para nabi di Baitul Maqdis. Maka jelas yang akhir adalah Mekah. Tetapi dikabarkan bahwa engkau wahai Mekah yang akhir, yang belum pernah melahirkan seorang nabi pun, jangan bersedih, bergembiralah, berbanggalah. Karena sebentar lagi pendudukmu, anak-anakmu akan lebih banyak daripada pendudukku di Baitul Maqdis. Artinya pengikut para anbiya tadi dibandingkan dengan pengikut Nabi Muhammad SAW di Mekah, banyak pengikut Nabi Muhammad SAW. Iya apa iya? Ya iyalah. Gak bisa dibandingkan jauhnya. Gak bisa dibandingkan jaraknya. Sampai hari ini mayoritas kaum muslimin. Sebagaimana ketika Nabi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala para anbiya dan pengikutnya. Faraitun nabiyya wa ma'ahu ar-rajul wa rajulan wan nabi wa ma'ahu ar-rahat wan nabi wa laysa ma'ahu ahad. Kata Nabi, aku melihat diperlihatkan kepadaku umat-umat. Maka aku melihat ada nabi yang pengikutnya 1-2 orang. Ada nabi yang pengikutnya rahat lebih dari 3 kurang dari 10. Wan nabi wa laysa ma'ahu ahad, dan nabi yang tidak punya pengikut. Sampai pada kalimat faraitu sawad azim. Aku melihat sawad azim. Sawad azim, hitam yang besar, itu adalah ungkapan tentang banyaknya manusia. Fadhanantu annahum ummati. Aku mengira itulah umatku. Faqila li, maka dikatakan padaku itu Musa wa qaumuh. Walakin undur ilal ufuk, tapi lihatlah ke ufuk lain. Maka di sana Rasulullah SAW melihat sawad azim, hitam yang besar, yang lebih besar dari yang tadi. Baru dikatakan, innahum ummatu, itulah umatmu. Wa ma'hum sab'una alfan yadkhuluna aljannah bighairi hisabin wala adab. Bersama mereka ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka walaupun Mekah belum pernah melahirkan seorang nabi pun sebelum Nabi Muhammad SAW, tapi dikhabarkan tenanglah, gembiralah, berbanggalah, karena sebentar lagi akan datang seorang nabi dan kemudian pengikutmu lebih banyak daripada pengikut kami. Ini juga isyarat akan datangnya seorang nabi. Lau kanu yaqilun, kalau saja mereka mau berpikir. Kalau saja kaum Nasrani mau membaca Injilnya dengan baik. Kalau saja mereka, kaum Yahudi, mau membaca Tauratnya dengan baik. Kalau saja orang-orang kafir tadi, Ahlul Kitab, membaca kitab-kitab mereka. Kata-kata yang seperti ini ada di mereka dan ini dinukil dari mereka. Tapi tidak ada yang mau berpikir dengan hati. Semuanya menutupi dirinya dengan kesombongan, gengsi, tidak mau dikatakan, oh agama saya begini, agama saya begitu. Padahal kita bicara tentang apa yang merupakan pemahamanmu, pemahaman kalian yang salah. Adapun agamamu yang dibawa oleh Nabi Isa, Nabi Musa adalah agama yang hak, yang menghabarkan tentang akan datangnya seorang Nabi yang terakhir dengan ciri-cirinya, dengan gambarannya, dengan gambaran kotanya, negerinya, dengan gambaran pengikutnya, dengan gambaran kayak apa nantinya. Rinci sekali. Allah salamah wal afiyah, wal hidayah wa rahmah. Allah yahdina wa yahum wa yahdil muslimina jami'an wa yahdil nas jami'an ila hadad dinil qawim, ila hadad dinil islam. Amin wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.